Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qawlillah 'azza wa jal wa ma qadarullah haqqa qadrih. Idh qalu ma anzalallahu 'ala basharin min syai'. Qul man anzala al-kitab alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira wa 'allimtum ma lam ta'lamu ankum wala aba'ukum qulillah ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْتِهِمْ يَلْعَبُونَ. Berkata mu'alif rahimahullah di dalam menjelaskan firman Allah Ta'ala yang artinya وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Tatkala mereka mengatakan Allah tidak menurunkan kepada manusia suatu apapun. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, siapakah yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kalian jadikan kitab tersebut pada lembaran-lembaran kertas yang kalian tampakkan lembaran-lembaran tersebut sebagiannya, namun kalian sembunyikan, banyak yang kalian sembunyikan dari apa yang kalian salin pada kertas-kertas tersebut dari kitab Taurat aslinya yang sudah kalian robah, kalian ganti, kalian takwil. Yang benar kalian tampakkan, yang mencocoki hawa nafsu kalian tampakkan, yang tidak cocok dengan hawa nafsu kalian, kalian sembunyikan. Padahal kalian telah diajarkan ilmu dengan sebab turunnya kitab tersebut. Kalian diberikan ilmu, pengetahuan, sesuatu yang kalian sebelumnya tidak mengetahuinya, baik kalian maupun nenek moyang kalian. Katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa yang menurunkan kitab itu adalah Allah, kemudian kau biarkan mereka berlarut di dalam kesesatannya, di dalam penyimpangannya. Ikhtalafa al-mufassirun, siapa dimaksud dengan mereka di sini. Ada yang mengatakan yang dimaksud mereka di sini adalah ahlu Makkah. Nasalat hadil ayah fi Quraisy. Li'annal ayata makkiyah. Karena ayat ini turun di Makkah. Sehingga yang dimaksud tidaklah mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan, yang dimaksud dalam mereka Quraisy. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Dan ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Yahud. Maka dari itu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala di sini menjelaskan hadza tashmi'un 'ala man nafar risalata minal yahudi wal musyrikina. Jadi beliau mengumpulkan dari dua pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah Quraisy, orang musyrikin Quraisy, ada yang mengatakan Yahud. Nah, ada pun yang beralasan dengan musyrikin Quraisy karena ayat ini turun di Mekkah, ayat Makkiyah, yang keadaan orang-orang musyrikin Mekkah, mereka yub'iduna irsala rasulin minal bashar. Mereka merasa pesimis, menganggap jauh, enggak mungkin diturunkannya rasul dari kalangan manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-Isra ayat ke-94 sampai 95 tentang keadaan orang-orang musyrikin Mekkah yang menganggap jauh enggak mungkin diutus rasul dari kalangan manusia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan keadaan mereka, wa ma mana'an nasa an yu'minu idza'ahumul huda illa an qalu aba'athallahu basyara rasula. Dan tidaklah mencegah manusia, yakni orang-orang musyrikin Quraisy dan yang sejalan dengan mereka, untuk mengimani, untuk beriman ketika datang kepada mereka petunjuk, untuk mengimani petunjuk yang datang kepada mereka, melainkan hal yang mencegah mereka untuk beriman adalah dikarenakan mereka mengatakan aba'athallahu basyara rasula. Apakah Allah mengutus manusia sebagai rasul? Qul law kana fil ardi malaikah yamshuna mutmainnina lanazalla alaihim minas sama'i malaka rasula. Katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya di muka bumi ini penduduknya dari kalangan para malaikat yang mereka berjalan dengan tenangnya di atas muka bumi ini, benar-benar akan kami turunkan atas mereka dari langit seorang malaikat sebagai utusan. Ayat ini barakallahu fikum menjelaskan tentang keadaan mereka orang-orang musyrikin yang menganggap jauh, pesimis untuk diutus pada mereka seorang rasul dari kalangan manusia. Padahal hikmah Allah Subhanahu wa taala justru menuntut rasul yang diutus ke muka bumi ini justru dari kalangan manusia, dikarenakan penduduk muka bumi ini adalah dari kalangan manusia. Nah, tapi mereka mereka memiliki kritikan-kritikan. Nah, yang tentu itu adalah kritikan yang kufur. Nah, menunjukkan tentang jahilnya mereka. Kenapa kok bukan malaikat yang diutus kepada kita? Justru karena kalian penduduk muka bumi dari kalangan manusia, cocoknya, munasibnya adalah rasul diutus juga dari kalangan manusia. Sehingga dengan mudah menerima penjelasan-penjelasannya, dengan mudah mengetahui nasabnya, dengan mudah mengetahui bahasanya, bisa langsung bertatap muka. Nah, adapun usulan agar supaya rasul itu dari kalangan malaikat, ini tentu usulan yang tidak sesuai, usulan yang tidak cocok, tidak tepat. Justru karena penduduk muka bumi ini dari kalangan manusia, rasul yang diutus juga dari kalangan manusia. Nah, taib. Ini salah satu argumentasi dari pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan nazalat fi Quraisy, ya, berkenaan dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Nah, dan ada mengatakan berkenaan dengan Yahud. Maka Syekh Abdurrahman As'adi rahimahullahu taala di sini menyebutkan bahwa hadza tasni'un 'ala man nafa ar-risalata minal yahud wal musyrikin. Ini merupakan celaan terhadap orang meniadakan kerasulan dari kalangan Yahud maupun orang-orang musyrikin. Wa za'ama anallaha ma anzala 'ala basharin min syai', dan menganggap bahwasanya Allah tidak menurunkan kepada manusia suatu apapun. Ini tentunya anggapan yang batil. Karena kenyataannya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya, mengutus rasul-rasulnya. Faman qala hadza fama qadarallaha haqqa qadrih. Maka barang siapa yang mengatakan perkataan seperti ini, bahwa Allah enggak menurunkan apapun kepada makhluknya, kepada manusia, maka dia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Wala azamahu haqqa azamatih, tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Idh hadha qadhun fi hikmatih, karena perkataan yang seperti ini, bahwa Allah enggak menurunkan suatu apapun kepada manusia, ini merupakan celaan terhadap hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena hikmah Allah justru menuntut Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab dan mengutus rasul. Dan telah Allah lakukan semua itu. Wa za'mun anahu yatruku ibadahu hamalan la ya'muruhum wa la yanhahum. Demikian pula ini anggapan bahwasanya Allah membiarkan manusia hamalan sia-sia. 6. Ayahsabul insanu ayutroka suda. Apakah manusia menyangka dibiarkan begitu saja tanpa diperintah, tanpa dilarang? Mithul baha'im, kata Imam Syafi'i. Al-jawab tidak. Bahkan manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah-perintah yang di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan dunia maupun akhirat. Demikian pula manusia, Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan-larangan pada mereka yang di situ terdapat kemadharatan-kemadharatan sehingga Allah larang mereka darinya. Naam. Wa nafyun li'azami minnatin imtannallahu biha ala ibadih. Demikian pula di dalam perkataan ini, perkataan bahwa Allah tidak menurunkan suatu apapun kepada manusia, terdapat di situ peniadaan, pengingkaran terhadap sebesar-besar anugerah, seagung-agungnya karunia yang Allah karuniakan dengannya kepada hamba-hambanya. Anugerah apa itu? Karunia apa itu? Wahia ar-risalatu allati la tariqa lil ibadi ila nailis sa'adati wal karamah wal falah illa biha. Yaitu anugerah karunia berupa ar-risalah, diutusnya rasul, yang tidak ada jalan bagi manusia untuk meraih dan menggapai kebahagiaan serta kemuliaan wal falah serta keberuntungan kecuali dengannya, melalui risalah tersebut, diutusnya rasul. Sehingga diutusnya rasul itu merupakan anugerah yang sangat besar. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Ali Imran ayat ke-164. Qala Allahu 'azza wa jalla qad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada orang-orang beriman dengan anugerah yang sangat amat besar, yaitu tatkala Allah mengutus kepada mereka rasulan, seorang rasul, min anfusihim, dari jenis mereka. Karena penduduk muka bumi ini dari kalangan manusia, maka munasibnya, cocoknya, tepatnya, rasul yang diutus juga dari jenis manusia pula. Sehingga mereka, orang-orang Quraisy, mengenal tentang nasab beliau, mengenal keadaannya, mengenal namanya, akhlaknya, memahami bahasa yang digunakan untuk komunikasi. Itu munasibnya, cocoknya. Penduduk muka bumi dari kalangan manusia, rasul itu juga dari manusia. Maka Allah katakan, idh ba'atha fihim rasulam min anfusihim, dari jenis mereka, ay jinsil al-insan, jenis manusia. Yatlu alaihim ayatih, yang rasul tersebut membacakan atas mereka ayat-ayatnya Allah, dan mensucikan mereka dari kesyirikan, kekufuran. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, itu Al-Quran, dan hikmah, ay sunnah. As-sunnah adalah syaqiqatu Alkitab. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, yang dulunya mereka sebelum diutusnya rasul benar-benar berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Ini ikhwan, sehingga diutusnya rasul itu merupakan anugerah yang sangat agung, yang sangat besar, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Sehingga ketika ada orang mengatakan Allah enggak menurunkan suatu apapun, ini ucapan yang terkandung di dalamnya celaan. Ya, celaan, peniadaan, pengingkaran terhadap sebesar-besar nikmat, sebesar-besar anugerah, yaitu diutusnya Rasul dan diturunkan padanya kitab. Fa'ayu qadhin fillahi a'zamu min hadha. Sekarang celaan yang mana lagi yang lebih besar daripada celaan yang seperti ini bentuknya? Mencela tentang hikmahnya Allah. Mencela apa, menganggap bahwa Allah membiarkan manusia sia-sia begitu saja tanpa diperintah, tanpa dilarang. Celaan terhadap apa, atau peniadaan, pengingkaran terhadap sebesar-besar nikmat, yaitu nikmat diutusnya Rasul, nikmat diturunkannya Alkitab. Maka dari itu, karena ini ucapan yang sangat keji, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulnya untuk membantah perkataan ini. Qul man anzalal kitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudal linnas. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahum, kepada mereka, baik orang-orang musyrikinnya maupun Yahudnya, yang mengatakan bahwa Allah enggak menurunkan apapun kepada manusia, qul lahum mulziman bi fasadi qaulihim wa qarrirhum bima bihi yuqirrun. Engkau katakan kepada mereka, mulziman bi fasadi qaulihim, yang memberikan konsekuensi tentang rusaknya perkataan mereka, bahwa perkataan mereka yang mengatakan bahwa Allah tidak menurunkan apapun kepada manusia ini adalah Qaulun fasid, ucapan yang sangat rusak, ucapan yang sangat keji, dengan alasan yang sudah dijabarkan tadi. Demikian pula qarrirhum bima fihi yuqirrun, takrir mereka. Nah, tetapkan untuk mereka apa yang sebenarnya mereka telah tetapkan, diilzamkan, ditakrir tentang apa yang mereka sebenarnya telah mengakui, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang menurunkan kitab. Nah, mereka mengakui bahwasanya yang menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah pula yang menurunkan kitab-kitab lainnya. Sehingga di pengilzaman kepada mereka apa yang sebenarnya mereka telah tetapkan. Man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa. Engkau katakan dengan perkataan seperti ini. Siapakah yang menurunkan kitab kepada apa? Siapa yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam? Wa huwa Taurat, yaitu kitab berupa Taurat. Al-Azimah, yang sangat mulia. Nuran fi dhulumatil jahli, sebagai petunjuk, apa sebagai cahaya di dalam gelapnya kebodohan. Kebodohan diungkapkan dengan dhulumat, kegelapan-kegelapan. Wahuda minatolalah, dan sebagai petunjuk dari kesesatan. Wahadian ila siratil mustaqima, ila siratil mustaqimi ilman wa amala. Demikian pula sebagai petunjuk menuju jalan yang lurus, baik secara ilmu maupun secara pengamalan. Wahual kitabul ladhi sya'a wa dha'a wa mala'a dhikruhu al-quluba wal asma'. Yang itu merupakan kitab yang telah menyebar, memenuhi penyebutannya, ya, penyebutan terhadap kitab tersebut telah memenuhi hati-hati dan pendengaran-pendengaran. Semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada Nabi Musa alaihi salam kitab, yaitu Taurat. Hatta innahum ja'alu yatanasakhunahu fil qaratis wa yatasarrafuna fihi bima sya'u. Sampai-sampai mereka, Yahud, menjadikan kitab tersebut, yatanasakhunahu, mereka saling menyalin kitab Taurat yang asli, fil qaratis, di dalam kertas-kertas, lembaran-lembaran kertas, potongan-potongan kertas, mereka salin. Ada yang mereka ganti, mereka robah, mereka takwil, selewengkan maknanya. Itu kerjaan mereka. Meremehkan sekali terhadap kitab tersebut. Menganggap remeh, menganggap sepele kitab tersebut. Wa yatasarrafuna fihi bima syaa'u, sehingga mereka memberlakukan kitab tersebut sesuai dengan kehendaknya. Bukannya mereka agungkan, mereka muliakan, mereka pelajari isinya, mereka jadikan pedoman petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya, tapi mereka jadikan bahan pelecehan. Mereka jadikan Taurat tersebut sebagai bahan permainan. Mereka salin dengan potongan-potongan lembaran kertas mereka, yang mereka robah, mereka ganti, mereka selewengkan maknanya, mereka berbuat sekehendak mereka. Naam. Fama wafaqa ahwa'ahum minhu abdauhu wa azharuhu. Maka apa yang mencocoki hawa nafsu mereka dari kitab tersebut yang telah mereka salin di kertas-kertas, di potongan-potongan kertas sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nah, jadi apa yang cocok? Mereka tampakkan. Mereka perlihatkan bahwa ini min indillah. Nah, wama khalafu khalafa dhalik. Namun, apa yang menyelisihi hawa nafsunya dari isi Taurat, akhfauhu wa katamu, mereka sembunyikan. Ya, mereka sembunyikan. Wa dhalika kafir. Dan itu banyak yang mereka sembunyikan. Wa ulimtum, padahal kalian telah diajarkan minal ulum, dari ilmu-ilmu, allati bisababi dzalikal kitabil jalil, yang dengan sebab kitab yang sangat mulia itu kalian menjadi tahu ilmu-ilmu yang tadinya kalian tidak ketahui. Kalian memiliki maklumat-maklumat, wawasan-wawasan yang kalian dapatkan dengan sebab turunnya kitab tersebut. Namun bersamaan dengan itu mereka ingkari. Na'udzubillah min dzalik. Ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Pengetahuan-pengetahuan yang kalian tadinya tidak mengetahuinya, baik kalian maupun bapak atau nenek moyang kalian. Dengan sebab turunnya Taurat, kalian menjadi tahu, memiliki banyak pengetahuan, memiliki banyak maklumat. Namun mereka ingkari semua itu. Fa idza sa'altahum an man anzala hadzal kitab al mausuf bi tilka sifat, maka apabila engkau tanya mereka dari siapa turunnya kitab ini yang disifati dengan sifat-sifat tersebut, sifat-sifat yang mulia, fa'ajib an hadza su'al wa qulillah, maka engkau jawablah tentang pertanyaan ini bahwa kitab tersebut turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qulillah, katakanlah Allah lah alladhi anzalah, Allah lah yang telah menurunkannya. Fahina idzin yattadihul haqqu wa yanjaliu mithlu syamsi. Maka tatkala itu telah jelaslah kebenaran dan sangat teranglah kebenaran tersebut bagaikan terangnya matahari, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memang betul-betul menurunkan Alkitab, baik Taurat maupun Injil maupun kitab-kitab yang lainnya termasuk Al-Quran. Sehingga ucapan mereka bahwa Allah tidak menurunkan apapun kepada manusia, ini adalah anggapan yang batil, ucapan yang fasid, ucapan yang rusak. Wataqumu al-hujjatu alaihi, wataqumu alaihimul hujjah, sehingga telah tegak atas mereka hujjah bahwa Allah memang benar-benar menurunkan Alkitab. Thumma idza alzamtahum bihadzal ilzam, kemudian apabila engkau telah mengilzamkan mereka dengan ilzam ini, pertanyaan yang di situ memiliki konsekuensi. Konsekuensi bahwa mereka mesti akan mengakui, menetapkan bahwa Allah memang menurunkan kitab. Fadharuhum fi khawdihim yal'abun. Jadi ketika sudah engkau berikan ilzam kepada mereka, terus mereka berlarut di dalam penentangannya, berlarut di dalam pengingkarannya terhadap turunnya Al-Quran, terhadap diutusnya Rasul, dharhum, engkau biarkan mereka. Utrukhum yakhudu fil batil wa yadhhab wa yal'abu bima la fa'idata fih hatta yulaqu yawmahumul ladzi yu'adun. Kalau mereka sudah engkau berikan ilzam, masih berisikukuh, mengengkel, enggak yakin bahwa Allah menurunkan suatu apapun kepada manusia, enggak yakin Allah mengutus Rasul, sudah, utrukuhum, biarkan mereka. Yahudu fil batil, berlarut di dalam kebatilan, dan bermain-main di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, bermain-main dengan perkara yang tidak ada faedah padanya, mempermainkan syariat Allah tidak ada faedah padanya, sampai mereka akan berjumpa dengan hari yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk mereka, yaitu hari kiamat, yang di saat itu mereka pasti akan menuai akibat dari pengingkarannya terhadap diturunkannya kitab dan diutusnya Rasul. Mereka pasti akan berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala akibat kekufuran, pengingkaran yang mereka lakukan. Naam, wallahu taala a'lam bisawab. Dengan ini selesai kita dari ayat yang ke-91 dari surat Al-An'am. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.